Bayangkan Anda sedang berada di ruangan ini. Ini pertengahan Januari 2020. Okay. Anda duduk di sebuah ruang meeting raksasa di kantor pusat sebuah perusahaan logistik multinasional. Udara di ruangan itu Luar biasa kaku pastinya. sangat kaku. Ketegangannya itu ya bisa Anda rasakan merambat di meja kaca. Di satu sisi meja, tim teknologi sedang bersiap membuka sampahnya. Mereka baru aja rilis sistem baru. Betul. Mereka baru saja meluncurkan sistem pelacakan kiriman generasi terbaru. Dan jujur saja, dari kacamata teknis, sistem ini adalah sebuah mahakarya murni. Arsitekturnya pasti sudah sangat modern. Nggak cuma modern. Udah microservices penuh, berjalan di atas klaster Kubernetes yang auto-scaling, database-nya terdistribusi secara global, Wow. Pipeline CI/CD mereka dieksekusi tanpa celah, dan dashboard monitoring berkedip elegan menyajikan data real-time. Sempurna. Tapi saya yakin selalu ada tapi di cerita seperti ini. Tentu saja. Di ujung meja yang lain, kepala operasi duduk menatap layar proyektor dengan wajah memerah. Dia menunjuk ke dashboard yang menampilkan ribuan titik pengiriman dan bam, menggebrak meja. Wah, marah besar. Dia bilang, sistem canggih Anda ini terus-terusan melabeli paket kami dengan status dalam perjalanan. Status yang terlalu disederhanakan. Tepat. Pertanyaan dia cuma satu dan sangat sederhana. Apakah paketnya masih di dalam truk antar kota, sudah dibongkar di gudang transit, atau sedang dibawa kurir ke rumah pelanggan? Karena bagi operasional, ketiga hal itu sangat berbeda. Benar. Dia bilang, operasional harian kita lumpuh karena sistem miliaran rupiah ini menyederhanakan realitas fisik yang kompleks menjadi satu status konyol, yaitu dalam perjalanan. Menyakitkan. Mengapa cerita dari materi yang kita bahas hari ini terasa begitu nyata? Karena ini terjadi setiap hari di industri kita. Tim teknologi membangun sistem yang secara teknis flawless. Tangguh bisa menangani jutaan request per detik, kan? Iya. Tapi mereka gagal total dalam menangkap realitas operasi bisnis yang sebenarnya. Bahasa yang dipakai sistem benar-benar terputus dari bahasa lapalan. Jaka sembung bawa golok ya, nggak nyambung. Bener banget. Sistem menganggap dalam perjalanan sebagai sebuah state data sederhana. Sementara bagi orang bisnis, itu adalah serangkaian tahapan fisik yang melibatkan truk, bensin, jadwal supir, dan keluhan pelanggan. Tepat sekali. Selamat datang untuk Anda, para The Learners, di sesi bedah mendalam kita hari ini. Senang bisa kembali menemani Anda. Misi kita di sesi eksplorasi materi ini adalah membedah sebuah bab esensial dari buku legendaris tentang Domain-Driven Design, atau biasa kita kenal dengan DDD. Topik yang sangat berat tapi krusial. Kita akan mengupas tuntas bagaimana cara menjembatani jurang raksasa antara kompleksitas bisnis yang berantakan dan struktur kode yang kaku. Dan kuncinya ternyata bukan dengan memaksa bisnis agar muat ke dalam template teknologi kita, melainkan membentuk teknologi agar benar-benar merangkul dan setia pada realitas bisnis. Ini benar-benar sebuah pergeseran paradigma. Kita akan berhenti sejenak berdebat soal framework JavaScript apa yang paling baru atau database NoSQL mana yang paling cepat. Betul. Diskusi kita hari ini jauh lebih mendasar. Bagaimana kita menerjemahkan kekacauan dunia nyata ke dalam model perangkat lunak yang bisa bernapas dan beradaptasi? Siap untuk mulai? Oke. Mari kita urai hal ini dari akarnya. Materi kita sangat menekankan bahwa sebelum kita menyentuh keyboard untuk menulis satu baris kode pun, kita harus memetakan medan perangnya dulu. Memetakan domainnya. Betul. Ini dimulai dengan konsep domain. Buat Anda yang sudah sering berkecimpung di arsitektur sistem, Anda tahu domain adalah bidang pengetahuan tempat organisasi beroperasi. Wilayah kerja utamanya. Tapi yang menarik di sini, materi kita membaginya ke dalam tiga kasta yang berbeda. Pertama, ada core domain atau jantung kompetisi. Ini adalah rahasia dapur. Alasan kenapa perusahaan Anda menang dari kompetitor? Ya, misalnya algoritma rekomendasi milik Amazon, atau sistem penentuan harga dinamis alias search pricing milik Gojek atau Uber. Ini wilayah sakral. Sangat sakral. Dan kemudian ada supporting domain. Apa bedanya dengan core? Ini adalah sistem yang esensial agar roda bisnis tetap berputar, tapi tidak akan membuat pelanggan tiba-tiba lebih memilih produk Anda dibandingkan produk kompetitor. Contohnya kayak sistem manajemen cuti karyawan atau HR gitu ya. Klasik. Anda jelas butuh sistem ini, tapi Anda tidak perlu menguras tenaga engineer paling senior Anda untuk merancang arsitekturnya dari nol. Masuk akal. Lalu yang ketiga, generic domain. Ini adalah masalah yang sudah dipecahkan secara elegan oleh ribuan perusahaan lain di luar sana. Betul. Sistem autentikasi, integrasi payment gateway, pengiriman email notifikasi. Nah, soal generic domain ini saya mau sedikit menantang. Aturan emas yang sering kita dengarkan, beli saja solusi yang sudah ada, jangan bangun sendiri. Memang itu panduannya. Tapi realistisnya, banyak tech lead atau head of engineering yang mendengarkan sesi ini pasti akan protes. Mereka khawatir dengan yang namanya vendor lock-in. Ah, ketakutan terjebak dengan satu vendor. Ya, kalau kita pakai layanan pihak ketiga untuk autentikasi, dan tiba-tiba mereka menaikkan harga gila-gilaan tahun depan, kita yang repot. Bukankah membangun sendiri kadang memberi kita kontrol lebih? Itu kekhawatiran yang sangat valid di lapangan. Tapi begini, yang sangat memukau di sini adalah bagaimana kerangka pikir Didi memaksa kita melihatnya dari kacamata problem space versus solution space. Ruang masalah versus ruang solusi. Tepat, membangun sistem autentikasi sendiri memakan waktu, biaya maintenance, dan mengalihkan fokus dari core domain. Problem space bertanya apa masalah bisnis yang membedakan kita di pasar. Autentikasi pengguna bukanlah keunggulan kompetitif. Tapi developer suka banget lompat ke solusi, kan? Nah itu. Kebanyakan tim developer punya bias yang sangat kuat. Mereka benci ketidakpastian problem space yang isinya perdebatan bisnis. Jadi mereka melompat terjun bebas ke solution space yang nyaman. Begitu ada proyek baru, langsung bikin repository gate. Mendesain skema tabel, memikirkan arsitektur microservices. Padahal mereka belum benar-benar paham masalahnya. Analogi dari materi kita itu menohok sekali soal ini. Oh, yang soal jembatan? Ya, ini persis seperti sekelompok insinyur yang bersemangat mengecor beton untuk membangun jembatan. Padahal mereka belum pernah sekalipun datang ke lokasi sungainya untuk melihat seberapa deras arusnya. Mengecor jembatan tanpa melihat sungainya? Benar-benar resep untuk membuang anggaran perusahaan. Dan kalau kita bicara soal bencana arsitektur, mari kita flashback sedikit. Kalau kita ingat-ingat era pengembangan software di akhir 90-an dan awal 2000-an. Zamannya database first. Nah itu, pendekatannya selalu dari database. Bikin IRD-nya dulu, tentukan foreign key-nya, baru logika kodenya menyesuaikan. Hasilnya, kita menciptakan apa yang disebut anemic domain model. Objek-objek di dalam sistem kita itu ibarat zombie. Mereka punya data, punya nama, tapi sama sekali tidak punya perilaku atau behavior. Mereka cuma wadah kosong. Sampai akhirnya buku Eric Evans di tahun 2003 mengubah segalanya. Dia menyadarkan kita bahwa jantung dari sebuah sistem bukanlah seberapa rapi relasi tabel database-nya. Melainkan seberapa akurat model domain tersebut mencerminkan bahasa bisnis. Karena tanpa pemahaman bahasa yang selaras, kode yang Anda tulis hanyalah interpretasi sepihak dari tim teknis terhadap apa yang mereka kira diinginkan oleh bisnis. Dan tebakan teknis ini seringkali berujung fatal. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Evans memperkenalkan ubiquitous language atau bahasa bersama. Anda yang bekerja di perusahaan menengah ke atas pasti sering ngalamin ini. Coba ambil satu kata sederhana. Produk. Ya, produk. Di perusahaan e-commerce, kata produk itu maknanya beda-beda tergantung Anda ngobrol di lantai berapa. Buat tim marketing, produk itu adalah narasi. Betul, gambar resolusi tinggi, deskripsi yang catchy, SEO, dan diskon. Tapi kalau Anda turun ke gudang, produk adalah benda fisik, punya berat, dimensi, butuh ruang di rak nomor B4, dan punya barcode. Terus kalau Anda ke ruangan finance, produk cuma deretan angka omset dan kode pajak PPN. Nah, bayangkan seorang developer yang naif mencoba mendesain satu kelas atau satu tabel raksasa bernama produk untuk memuaskan ketiga departemen ini. Bisa dipastikan dalam 6 bulan kodenya akan menjadi monster yang tidak bisa di-maintain. Dan monster kode itu bukan sekedar bikin frustrasi saat debugging loh, dampaknya bisa menghancurkan secara finansial. Catatan, kita menyoroti satu kasus nyata di sebuah perusahaan asuransi yang sangat mengerikan. Di industri asuransi, ada entitas hukum yang disebut pemegang polis. Oke. Suatu hari, tim teknis mendengar istilah ini di meeting. Dan tanpa melakukan verifikasi, otak engineer mereka langsung menyederhanakannya. Oh, pemegang polis itu maksudnya customer atau pelanggan kita di aplikasi. Bahaya ini. Jadi mereka membangun fitur self-service di mana customer bisa masuk ke aplikasi dan mengganti alamat rumah mereka sendiri agar lebih praktis. Masalahnya, dalam regulasi asuransi, orang yang membayar asuransi, yakni pemegang polis, bisa jadi berbeda dengan orang yang diasuransikan atau si customer ini. Mengubah alamat pemegang polis secara sepihak tanpa proses validasi hukum adalah pelanggaran berat. Bak logika yang murni bermula dari penyamaan dua istilah berbeda ini memicu potensi denda regulasi hingga jutaan dolar. Luar biasa. Jutaan dolar melayang cuma karena developer menganggap sinonim itu aman dipakai. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memecahkan konflik terminologi ini? Kita kan nggak mungkin memaksa orang marketing dan orang gudang pakai kamus yang sama persis. Tepat. Memaksakan satu definisi universal di seluruh perusahaan itu mustahil dan tidak natural. Inilah penemuan brilian dalam DDD, bounded context atau batas konteks. Membelah sistem ya? Ya, kita membelah sistem menjadi wilayah-wilayah dengan batas yang sangat tegas. Di dalam satu bounded context, sebuah kata punya makna tunggal yang dijamin konsisten. Jadi, konteks penjualan adalah satu dunia dengan aturannya sendiri. Betul, dan konteks logistik adalah dunia lain. Mereka bisa berdampingan, punya kata produk masing-masing, tapi strukturnya berbeda dan tidak saling mencemari. Oke, tapi di dunia nyata, dunia-dunia ini kan harus ngobrol. Data pesanan dari penjualan harus masuk ke logistik. Di materi kita, ini disebut konteks mapping. Ada pola integrasi yang kooperatif seperti partnership atau shared kernel. Iya, pola-pola itu ada. Tapi buat pendengar yang berurusan dengan sistem legacy sistem jadul peninggalan 5 tahun lalu yang kodenya acak-acakan, ada satu pola yang paling sering jadi penyelamat, kan? Pasti, anti-corruption layer atau ACL. Bayangkan Anda sedang membangun sistem baru yang bersih, rapih, dan berbasis DDD. Tapi sistem baru ini harus menarik data dari sistem ERP lama perusahaan yang penamaan kolomnya masih pakai singkatan aneh bahasa Jerman zaman dulu. Wah, itu sering banget terjadi. Anda butuh ACL. Ini adalah tembok pertahanan aktif. Ia menerima data kotor dari sistem lama, membersihkannya, menerjemahkannya ke dalam bahasa domain Anda, yang baru, lalu meneruskannya. Ia mencegah kebingungan dari luar merembes masuk ke dalam inti logika Anda. Tersis. Tentu. Saya yakin ada pendengar yang berpikir, wah, bikin layer penerjemah begini terus-menerus bukannya bikin performa sistem jadi lambat karena banyak overhead. Memang ada overhead performa dalam hitungan milidetik, tapi pertanyaannya adalah kalkulasi resiko. Jauh lebih baik mengorbankan sedikit processing time di layer terluar daripada membiarkan logika bisnis internal Anda terdistorsi. Yang pada akhirnya memicu bug jutaan dolar seperti kasus asuransi tadi. Tepat sekali. Masuk akal. Nah, sekarang mari kita turun dari awan strategi ke lumpur implementasi taktis. Kita ngomongin kode. Gimana kita menerjemahkan batas-batas konseptual ini? Di nama, mengganti alamat email, sistem tetap tahu dia adalah entitas yang sama berkat ID-nya. Sementara value object ditentukan murni oleh atributnya. Tidak punya identitas dan immutable. Sekali dibuat, tidak bisa diedit. Contohnya uang atau alamat rumah. Tapi jujur saja, dalam realitas kerja, pas tim dikejar target rilis sprint 2 mingguan, hampir semua developer akan kembali mendefinisikan email sebagai tipe data string. Kenapa kita harus peduli banget sama value object ini? Karena kemalasan menggunakan string adalah sumber dari ratusan validasi kotor yang tersebar di seluruh kode Anda. Value object adalah konsep paling underused sekaligus paling powerful di DDD. Bisa kasih gambaran? Kalau Anda pakai string untuk alamat email, itu hanyalah sekumpulan karakter mati. Tidak ada jaminan string itu formatnya benar. Tapi kalau Anda meluangkan waktu 15 menit di awal untuk membuat value object khusus bernama email address, Anda mengunci semua aturan bisnis ke dalamnya. Objek itu sendirilah yang memvalidasi apakah ada simbol @, apakah domainnya valid. Begitu objek email address berhasil dibuat dalam memori, seluruh sistem bisa mempercayai bahwa itu valid tanpa perlu melakukan cek ulang di sana-sini. Jadi value objek itu mengubah data mati menjadi data yang punya integritas. Sangat elegan. Lalu, di atas entity dan value objek, kita mengenal aggregate root. Intinya mengelompokkan beberapa objek ini ke dalam satu unit kesatuan. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar tentang konsistensi database, aggregate root adalah konsep penjaga gerbang. Ada aturannya kan? Sebuah aggregate secara langsung dari luar, akses modifikasi wajib melewati akarnya atau root-nya. Dan yang paling kritikal, dalam satu transaksi database, hanya boleh ada satu aggregate yang diubah. Wah, ini pasti sering jadi perdebatan keras di pull request. Misalnya fitur shopping cart. Kalau pembeli menghapus satu item dari keranjang belanja mereka, otomatis total harga keranjangnya harus berubah. Tentu. Kenapa kita tidak boleh menembak langsung database untuk update keranjangnya dan update harganya secara terpisah? Karena saat Anda memodifikasi bagian dalam keranjang tanpa sepengetahuan si root, yaitu si keranjang belanja itu sendiri, Anda kehilangan kontrol atas aturan bisnisnya. Bagaimana kalau pembeli menghapus item yang tadinya memberikan diskon promo? Oh, total harganya bukan sekedar dikurangi harga barang, tapi diskonnya juga harus dibatalkan. Kalau Anda membypass root, logika bisnis promonya tidak akan terpicu. Konsistensi data hancur berantakan. Jadi, kalau kita merancang agregat ini terlalu besar, setiap ada orang belanja, seluruh tabel bisa terkunci, dan sistem jadi lambat. Tapi kalau terlalu kecil, mengelola sinkronisasi datanya jadi sangat menyakitkan. Seni menyeimbangkan ini yang mahal harganya. Nah, mari kita geser perbincangan ini ke tren yang sedang mendominasi industri sekarang, microservices dan event-driven architecture. Banyak perusahaan besar berlomba-lomba memecah aplikasi monolit mereka. Tapi materi kita memberi peringatan keras. Memecah sistem hanya berdasarkan lapisan arsitektur teknis, itu bencana. Misalnya, Anda bikin satu service khusus untuk UI, satu service untuk logic, satu service untuk akses database. Tanpa perlindungan dari bounded context ala DDD, Anda tidak sedang membangun microservice. Anda cuma menciptakan monster baru yang disebut distributed monolith. Sangat tepat. Distributed monolith itu mimpi buruk sesungguhnya. Anda punya semua kerumitan maintenance sistem lama, ditambah masalah latensi jaringan yang sering time out, dan kegagalan yang berantai antar server. Solusinya gimana? Di DDD, rumusnya lugas. Satu bounded context idealnya diimplementasikan sebagai satu microservice. Ini memberikan otonomi yang absolut. Dan aturan otonomi ini menuntut satu hal yang sering kali dibenci oleh tim infrastruktur. Apa itu? Setiap microservice wajib memiliki database fisiknya sendiri. Oke, saya potong di sini. Banyak pendengar pasti mengernyitkan dahi. Kalau servis pengiriman dan servis penagihan sama-sama butuh tahu status pesanan nomor 5 dan mereka punya database terpisah, bukankah datanya jadi duplikat? Memang. Gimana kalau tim pengiriman telat update lalu terjadi perebutan kebenaran data? Ini kan sering banget jadi turf war atau perang ego antang departemen. Justru karena kita tidak ingin ada turf war di satu database yang sama. Ketika dua servis memperebutkan satu tabel database, yang terakhir melakukan save adalah yang menang. Itu bukan arsitektur, itu adu nasib. Adu nasib ya, benar juga. Dengan database terpisah, kita menggunakan pendekatan yang asinkron. Disinilah Alberto Brandolini memperkenalkan teknik jenius bernama event storming. Iya, event storming ini salah satu bagian favorit saya di materi kita. Bayangkan Anda mengunci tim developer, arsitek, dan manajer bisnis di dalam satu ruangan besar dengan dinding kosong lompong. Lalu Anda bagikan setumpuk sticky notes warna-warni. Daripada berdebat soal tabel database, Anda suruh mereka menempelkan sticky notes orange untuk setiap kejadian penting atau domain events yang terjadi di dunia nyata. Pembayaran gagal, barang masuk gudang, email terkirim. Lalu pakai sticky notes biru untuk commands atau pemicunya. Proses visual ini seringkali membuka mata banyak orang betapa bedanya pemahaman teknis dan pemahaman bisnis soal satu flow sederhana. Dan tumpukan sticky notes oranye di dinding itulah yang menjadi tulang punggung dari event-driven architecture. Konsep utamanya bergeser dari orkestrasi yang dikontrol ketat menjadi koreografi yang luas. Maksudnya koreografi? Sistem A tidak perlu memanggil API sistem B dan menunggu jawabannya. Sistem A cukup meneriakkan domain event ke message broker. Perhatian, pesanan nomor 5 baru saja dibayar. Titik. Pekerjaan sistem A selesai. Kemudian, sistem logistik, sistem poin loyalitas, dan sistem notifikasi yang memang berlangganan info tersebut akan mendengarnya dan bereaksi sendiri-sendiri secara paralel. Ketergantungan sistem diputus, skalabilitas melonjak drastis. Sangat elegan dan fleksibel. Tapi tahan antusiasme Anda dulu. Sebelum Anda semua yang mendengarkan ini memutuskan untuk membongkar sistem kantor Anda besok pagi dengan DDD, mari kita bicara realita. Setuju. DDD itu butuh effort kognitif yang besar. Kapan arsitektur ini justru menjadi overkill atau membuang-buang waktu? Menurut panduan dari materi kita, tolong jangan gunakan DDD kalau aplikasi Anda cuma sekadar form CRUD biasa. Cuma buat nambah data, baca, edit, hapus, tanpa logika bisnis rule yang rumit ya? Betul. Jangan pakai ini untuk meretas MVP purwarupa yang belum ketahuan apakah ada yang mau beli produknya atau tidak. Dan yang paling pantang, jangan pernah memaksakan DDD kalau Anda sebagai developer tidak punya akses ngobrol langsung dengan domain expert atau ahli bisnisnya. Mencoba merancang model domain tanpa domain expert, itu ibarat Anda mencoba menggambar peta kota dengan mata tertutup. Anda cuma berhalusinasi. Dan ngomong-ngomong soal halusinasi, banyak tim yang merasa sudah menerapkan DDD hanya karena mereka menamai folder di kode mereka dengan domain atau entities. Padahal isinya murni anemic domain model. Cuma data mati dengan fungsi getter dan setter. Ini adalah anti-pattern yang paling sering menjebak. Jika Anda bisa mengubah status objek dari luar tanpa melewati validasi logika bisnisnya, Anda tidak sedang melakukan DDD. Anda sedang menabung utang teknis. Jadi, apa arti sebenarnya dari semua ini? Setelah kita menyelami uang masalah, bahasa bersama, pemisahan konteks, sampai urusan sticky notes oranye tadi. Kesimpulan inti dari sumber materi kita hari ini sungguh melegakan sekaligus menantang. Bahwa DDD bukanlah dogma tentang menghafal desain pattern tertentu. Ini murni soal pergeseran pola pikir. Tim engineering yang benar-benar solid adalah tim yang mau merendahkan ego teknisnya, duduk diam mendengarkan rasa sakit dan bahasa yang digunakan oleh tim bisnis, lalu secara akurat menerjemahkan pemahaman itu menjadi kode yang hidup. Alat deployment akan berganti, framework akan usang tiap 18 bulan, tapi kemampuan empati arsitektural untuk menjembatani pikiran manusia dan instruksi mesin, itu adalah skill abadi. Tepat sekali. Esensi dari seniority di industri kita bukanlah tentang seberapa cepat Anda mengetik sintaks kode yang kompleks. Melainkan seberapa dalam kejelasan yang bisa Anda bawa ke dalam kekacauan bisnis. Untuk menjadi ahli yang sesungguhnya, Anda harus mulai melatih telinga Anda untuk menangkap nuansa bahasa yang dilontarkan oleh kolega bisnis Anda di meeting, di koridor, dan di channel Slack perusahaan. Sebuah perspektif penutup yang sangat membumi. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan penting yang ingin saya tinggalkan agar bisa meresap di pikiran Anda. Silakan. Materi kita membuktikan bahwa bahasa yang tidak selaras akan melahirkan arsitektur yang korup. Sekarang, bayangkan sebuah skenario hipotesis. Jika barisan kode aplikasi yang Anda dan tim Anda maintain saat ini adalah cermin murni dari bagaimana departemen-departemen di perusahaan Anda berkomunikasi satu sama lain? Wah, kebayang nih arahnya. Rahasia gelap apa, perang ego apa, atau kebingungan masif apa yang akan terungkap dengan telanjang jika kita membaca arsitektur kode Anda hari ini? Wow, itu pertanyaan yang lumayan bikin merinding ya. Rasanya bikin kita pengen buru-buru buka repositori GitHub dan ngecek ulang sebenarnya kita ini nulis kode atau nulis ulang konflik politik kantor. Selamat mengeksplorasi kode Anda. Terima kasih banyak untuk Anda, para The Learner, yang sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyelami sesi eksplorasi mendalam ini bersama kami. Kami sangat berharap saat Anda melangkah ke ruang meeting atau menatap ide di layar Anda besok pagi, Anda akan melihat database, layanan sistem, dan obrolan bisnis dengan lensa yang sepenuhnya baru. Sampai jumpa di sesi bedah mendalam kita selanjutnya.